Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih di dalam bab mauqif as-salaf min hadhihi al-akhbar, sikap para salaf, orang-orang terdahulu yang saleh di dalam menyikapi khabar-khabar, hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari apa yang telah diterangkan di sini oleh Fadilatul Syekh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, dan telah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu, Athar Yazid ibn Harun rahimahullah ketika beliau menyamakan keadaan seseorang yang bertanya tentang hadis ru'yah di majlisnya, maka beliau Yazid ibn Harun rahimahullah mengatakan, ma ashbahaka bisabigh, betapa miripnya engkau dengan sobil. Dan juga setelah menyebutkan asar ini, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah kemudian menjelaskan kisah tentang sobil, bagaimana tatkala dia bertanya dan menanya-nanyakan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat bagi sebagian manusia, maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan hukuman kepadanya dengan memukulnya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama kisahnya. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghajar dia dan memerintahkan manusia untuk menjauhinya. Ini adalah salah satu dari penerapan para salafun as-salih terhadap hajar. Orang-orang yang berhak untuk dihajar, dijauhi majelisnya, tidak berbicara dengannya, tidak salam kepadanya. Inilah salah satu dari bukti bagaimana penerapan salaf as-salih terhadap bab al-hajar ini. Dan untuk melengkapi pembahasan tersebut, pada beberapa pertemuan yang lalu juga telah kita nukilkan sebagian dari keterangan Fadilatul Syekh Al-Muhaddith Al-Doktor Abdullah ibn Abdirrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala dalam kutipnya Risalah Ta'ammulat Fi Mas'alatil Hajar Fi dhaui al-kitab wa sunnah wa fahmi salaf al-ummah. Dan beberapa perkara kita sebutkan secara global pada waktu itu, terlebih khusus tentang maqasid al-hajr, al-maqasid al-syar'iyyah li'iqa'il hajr al-syar'i 'ala al-mukhalif. kita sebutkan secara global mujmal ketika itu keterangan tentang maksud-maksud yang syar'i, tujuan-tujuan, manfaat-manfaat yang syar'i dari menjatuhkan hajar yang syar'i terhadap orang yang menyimpang, orang yang menyelisihi al-haq. Sebelumnya, untuk penyegaran kembali, sebagaimana yang telah dinukilkan sebelumnya, bahwa di dalam masalah ini, kata beliau, lebih tepatnya pada halaman 8 di Muqaddimah, kitab ini, manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam menerapkan hajar tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah dibimbingkan oleh para ulama yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaf As-Saleh, dan juga melampaui batas di dalam menerapkannya, menjatuhkan kepada orang yang tidak berhak untuk dihajar. Ini kelompok yang pertama, yang ekstrim. Yang kedua, kelompok yang meremehkan hajar ini, dan bahkan mereka merasa congkak ya dalam menerapkannya, dan hakikat dari perkara mereka adalah ingin menghilangkan salah satu prinsip agama ini, hajar. Ini dikenal dari kalangan Mumayyah, orang-orang yang lembek manhajnya. Dikenal dari kalangan mereka sururiyin, turathiyin, ya, bagaimana mereka sangat alergi, ya, terhadap bab jarh wa ta'dil, terhadap bab al-hajr ala al-mukhalifin, hajr ala al-munharifin, hajar terhadap orang-orang yang menyimpang. Mereka sangat anti dalam permasalahan ini. Padahal ini adalah salah satu prinsip dari agama Islam. Sedangkan kelompok yang ketiga, yang pertengahan, merekalah yang selamat, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata beliau Fadilatu Syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullah, wal wasatu alladhi alaihi ahlus sunnah alladhina qamu bihi bi'ilmin wa adlin. Kelompok yang ketiga, pertengahan, yang berjalan di atasnya ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka menegakkan hajar tersebut, mengamalkan bab jar wa ta'dil, menghajar orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyimpang tersebut dengan ilmu dan keadilan. Mereka menegakkannya di atas ilmu dan penuh dengan keadilan. Fa'amaluhu fi man yastahiquhu bi nususil wahyain wa fahmi salafil ummah as-salih. Mereka mengamalkan hajar tersebut, menjatuhkannya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, sesuai berdasarkan nas-nas, dalil-dalil dari wahyain, dari Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman Salaf As-Saleh. Fakanu as'adan nasi bilhaq wa arhamahum bilkhalq. Maka mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling berbahagia dengan kebenaran yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling penyayang terhadap sesamanya. Inilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menjelaskan, ketika kita mengamati, membaca, mempelajari, mengamati nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita mendapati bahwasanya hajar ini terbagi menjadi dua. Al-hajar al-mamnu', ini yang pertama, hajar yang terlarang. Yang kedua, al-hajar al-mashru', hajar yang disyariatkan. Di antara dalil-dalil hajar yang mamnu', yang terlarang, telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, dan ini sangat dikenal oleh kita semuanya. Di antaranya hadis Abu Ayyub dalam Sahihain, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal seseorang menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang satu berpaling dari yang lain juga berpaling darinya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Mengucapkan salam kepada yang lainnya. Ini hajar yang mamnu', yang tidak didasari oleh perkara agama, tidak dilandasi oleh perkara agama. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan, disebutkan oleh beliau di sini, Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah taala, bahwa beliau Al-Khattabi rahimahullah menerangkan setelah menyebutkan kisah Ka'ab bin Malik yang merupakan dalil, di antara dalil yang utama dalam permasalahan hajar yang masyru', hajar yang disyariatkan, maka beliau menjelaskan rahimahullah anna tahrim al-hijrah bainal muslimin akthar min thalathin innama huwa fima yakunu bainahuma min kibali atabin wa mawjidatin aw li taqsirin fi huquqil 'ishrah wa nahwiha duna ma kana min dhalika fi haqqid din. Pengharaman hajar, ini jenis hajar yang pertama, diharamkannya, dilarangnya hajar saling menjauhi, tidak bertegur sapa, tidak berbicara. Ya, pengharaman hajar ini di antara kaum muslimin lebih dari 3 hari, lebih dari 3 malam ini terjadi, ya, atau berlaku jika di antara kedua pihak tersebut, ya, atau salah satu di antaranya menghajar yang lain dikarenakan suatu teguran atau celaan. Wa maujidah, maujidah maknanya adalah ghadab, atau karena kemarahan. Aw li taqsirin fi huquqil 'ishrah, atau kurang dalam, ya, melaksanakan hak-hak dalam persahabatan. Duna ma kana min dzalika fi haqqid din. Ya. Bukan dalam permasalahan tentang agama. Ya, yang satu marah, kecewa dengan yang lain, ya, karena tindak tanduknya, ya, hubungannya atau muamalahnya kurang baik, atau karena marah, atau karena untuk menegur, yang bukan ada kaitannya dengan perkara agama, maka maksimal 3 hari. Kalau menghajar saudaranya dalam permasalahan ini, maka maksimal 3 hari. Ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yushriku billah illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha." Muttafaqun alaih hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang maknanya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, maka akan diampuni seluruh hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ahlu tauhid, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni setiap hari Senin dan Kamis. Kecuali seseorang yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya, maka akan dikatakan kepada keduanya, tunggulah, ya tangguhkanlah kedua orang ini, tidak diampuni. Hatta yastaliha, sampai mereka berdua berdamai, memperbaiki kembali hubungannya. Ini dalil-dalil tentang hajar mamnu, hajar yang terlarang ini, ya, diterangkan oleh beliau Al-Khattabi rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengannya adalah bukan dalam perkara agama. Bukan dalam perkara agama. Ya, dikarenakan salah satu dari sebab-sebab yang telah diterangkan tadi. Bukan berdasarkan agama. Kalau berdasarkan agama, maka kata beliau, melanjutkan keterangannya, Al-Khattabi rahimahullah berkata, فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعَةِ دَائِمَةٌ عَلَى مَرِّ الْأَوْقَاتِ والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق وغيره من العلماء. Kata beliau Syekh Al-Bukhari hafizahullah dan yang lainnya dari para ulama juga menerangkan demikian. Adapun menghajar ahlul ahwa, menghajar ahlul bid'ah, tidak mengajak bicara mereka, tidak mensalami mereka, ya, tidak bermajlis dengan mereka, menghajar ahlul bid'ah wal ahwa, itu berlangsung terus sepanjang waktu dan zaman selama tidak nampak dari mereka taubat dan rujuk kembali kepada al-haq. Ya, apa dalilnya jenis hajar ini, hajar terhadap ahlul bid'ah, hajar yang masyru' ini? Dalilnya sangat banyak. Ya, dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan dua orang sahabatnya yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk tanpa udzur yang syar'i, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dinukilkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, setelah menyebutkan atau mengomentari tentang hadis Ka'ab ibn Malik, ya, hajar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya terhadap Ka'ab ibn Malik selama 40 malam. Selama 50 malam. Ya, setelah itu kita ketahui bersama, ya, beliau betul-betul bertobat dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah yang menunjukkan, menjelaskan tentang taubatnya mereka, ya, tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut. Akhirnya karena telah taubat dan kembali kepada al-haq, menyesali perbuatannya, maka kembali pulih hubungan antara ketiga sahabat tersebut dengan para sahabat yang lainnya. Ya. Dan ini nanti akan diterangkan, inilah makna atau manfaat dari manfaat-manfaat hajar, agar orang yang dihajar kembali kepada al-haq. Berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, kisatu Ka'ab ibn Malik aslun fi hijrani ahli al-ma'asi. Kisah Ka'ab ibn Malik adalah dalil utama di dalam menghajar pelaku maksiat. Al-Imam Al-Baghawi dalam syarh As-Sunnah mengomentari kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini dengan ucapan beliau, fihi dalilun ala anna hijrana ahli al-bid'ah ala at-ta'bid. Di dalam kisah Ka'ab ibn Malik ini terdapat dalil bahwasanya menghajar ahlul bid'ah itu berlangsung terus-menerus. Iya, tentunya sampai dia bertobat. Ya, sampai dia bertobat. Kembali rujuk kepada al-haq. Berarti kalau kita mengamati dalil-dalil yang ada hajar mamnu' dan ada hajar yang masyru'. Hajar yang terlarang dan hajar yang disyariatkan. Oleh karena itu, Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah menerangkan di sini, ya, وَبِتَعَمُّلِ فِي نُصُوصِ الْوَحْيَيْنِ وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَفِي فِعْلِ السَّلَفِ نجد أن ثمة نوعا مشروعا من أنواع الهجر وله مقاصد عظيمة. Dan dengan mempelajari, mengamati nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan kalam sahabah, ucapan-ucapan para sahabat dan perbuatan para salaf as-salih, kita mendapati di sana ada jenis dari hajar yang masyru', dari jenis-jenis hajar yang ada. Dan hajar yang masyru' ini memiliki maksud-maksud tujuan yang sangat agung. ولهذا يمكن أن يقال كما قاله غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره أن القسم الأول من العام المخصوص. Oleh karena ini bisa kita sebutkan sebagaimana telah diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwasanya jenis yang pertama yaitu hajar yang mamnu' yang terlarang itu umum tetapi telah dikhususkan. Berarti hukum asal hajar terlarang, ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Tetapi di sana ada pengkhususan yang disyariatkan hajar tersebut. Apa saja? Ya, kata beliau, di antara hajar yang disyariatkan, yang dibolehkan, yang ini mengkhususkan larangan dari hajar secara umum, ya, adalah yang pertama hajar seseorang terhadap istrinya, hajar seorang bapak terhadap anaknya. Tentunya ini dengan tuntunan syariat, dengan batasan-batasan yang diterangkan oleh para ulama, yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian wa hajru ahli al-bid'ah wa ahli al-ma'asi wal mujahirin biha, dan juga hajar terhadap ahli al-bid'ah dan para pelaku maksiat dan orang-orang yang menjahr, yang terang-terangan dalam melakukan maksiat tersebut. Ya. Hajar-hajar yang disebutkan ini, ya, disyariatkan, dibolehkan, dan ini keluar dari keumuman larangan hajar. Ya. Hajar-hajar yang dilarang sebagaimana dalam hadis-hadis yang disebutkan di awal kali tadi itu dalil-dalil umum, dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya hajar, termasuk hajar terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, ini diperbolehkan dengan dalil-dalil, diantaranya dari sunnah adalah hadis Ka'ab ibn Malik dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim tadi. Dan juga dari ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 68. Apa ayatnya, Abdul Razak? Naam, barakallahu fikum. Wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Jika engkau melihat orang-orang yang berdalam-dalam membicarakan, ya, ayat-ayat kami, maka berpaling darinya sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jika engkau dilupakan oleh syaitan, maka janganlah engkau duduk setelah teringat bersama orang-orang yang zalim tersebut. Berkata al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, fi hadhihi al-ayah ad-dalalatul wadhihah 'ala an-nahyi 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ah wal fasaqah 'inda hawdihim fi batilihim. Di dalam ayat ini terdapat sisi pendalilan yang sangat jelas, gamblang, terhadap larangan bermajlis dengan ahlul batil, ya, dari semua jenis, ya, dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang fasik ketika mereka berbicara tentang kebatilannya. Ya, ini dalil utama dari, ya, hajar al-masyru', dari jenis hajar yang disyariatkan. Sekarang penjelasan dalil-dalil tentang maksud-maksud atau manfaat-manfaat dari hajar yang syar'i ini. Di antaranya hajar terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, manfaat pertama kita sebutkan pada pertemuan yang lalu secara global. Sekarang akan disebutkan dalilnya. Manfaat atau maksud dari hajar yang masyru', yang syar'i, termasuk di antaranya hajar terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Yang pertama, maksud yang pertama atau manfaat yang pertama adalah tahqiqul ubudiyyah lillah. Merealisasikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hajar yang syar'i adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya disebutkan panjang lebar oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala di sini. Beliau sebutkan, ya, beberapa ayat, di antaranya surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian akan tersengat, ya, panasnya api neraka. Surat Hud ayat 113. Dan di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Alkitab bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan dijadikan sebagai bahan perolokan, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Kalau kalian tidak beranjak pergi dari majelis mereka tersebut, idzam misluhum, berarti kalian seperti mereka. Ya, karena bentuk pengingkaran adalah menjauh dari majelis-majelis yang batil tersebut. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam seluruhnya. Al-Imam Al-Allamah Al-Qurtubi dalam Al-Jami', beliau rahimahullah menerangkan, idza sabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyanna fatajannubu ahlil bid'ah wal ahwa aula. Jika telah tetap, ya, disyariatkannya untuk menjauh dari para pelaku maksiat sebagaimana yang telah kita terangkan, maka menjauhi ahlul bid'ah wal ahwa lebih utama. Ya, kita diperintahkan untuk menjauhi ahlu al-ma'asi agar tidak terpengaruh dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Ya, maka menjauhi ahlul bid'ah wal ahwa lebih utama. Sekarang mana sisi pendalilan bahwasannya ini, ya, menegakkan hajar terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya tersebut adalah suatu bentuk ibadah? Maka beliau Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menerangkan, fala taq'udu ma'hum, bukankah ini larangan? Janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Ini larangan, jelas. Dan ada kaidah, ya, an-nahyu 'anil syai' amrun bi-dhiddihi. larangan terhadap sesuatu berarti adalah perintah terhadap lawannya. Ya, kita dilarang untuk duduk, ya, berarti kita ya diperintahkan untuk menjauh dari majelis-majelis mereka. Ya, tidak duduk-duduk, tidak bersahabat, tidak bermajelis, tidak mengajak bicara mereka. Ini maksudnya. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah berarti itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengetahui kaidah dalam permasalahan ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Jadi setiap sesuatu dicintai dan diridhai oleh Allah berarti itu ibadah. Dan kita mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya sesuatu tersebut diperintahkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kecuali sesuatu tersebut telah dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sisi pendalilan bahwa menegakkan hajar yang masyru', yang syar'i adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan sebagaimana di sini dinukilkan oleh beliau, ya, Syekh Abdullah Al-Bukhari dinukilkan dari majmu' fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qasim, ya, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan, ya, karena hijrah, karena hajar yang syar'i ini termasuk amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kata beliau, fatta'atu la budda an takuna khalisatan lillah. Karena ini adalah bentuk ibadah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka seseorang ketika menegakkan hajar ini harus ikhlas karena Allah. Wa an takuna muwafiqatan li amrihi fatakunu khalisatan sawaban. Maka harus menjadikan hajar yang syar'i ini ya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman hajara li hawa nafsihi aw hajara hajran ghaira ma'murin bihi kana kharijan an hadha. Ya. Barang siapa yang menghajar seseorang bukan karena ikhlas karena Allah, bukan karena menegakkan ibadah, tetapi karena hawa nafsu, ya, atau menghajar sesuatu yang tidak diperintahkan, maka dia keluar dari ibadah ini, ya, dari keutamaan ibadah ini. Ya, oleh karena itu betul-betul hajar tersebut adalah ibadah dan harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan hikmah atau tujuan dari hajar yang syar'i yang berikutnya, yang kedua, tahqiqul wala wal bara, merealisasikan, ya, menegakkan al wala wal bara yang termasuk prinsip, di antara prinsip-prinsip utama agama Islam adalah wala, al wala wal bara, ya, al hubbu fillah wal bughdhu fillah, ya, cinta karena Allah, membenci karena Allah. Ya. Dan beliau menerangkan bahwasanya nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, seluruhnya menunjukkan tentang wajibnya mengamalkan kaidah ini, ya, menunaikan kaidah ini, yaitu kaidah al-wala wal bara. Al-wala lil iman wal mu'minin wal bara'ah min al-kufri wal kafirin wal bid'ah wal mubtadi'in. Kata beliau hafizahullah, berwala, ya, cinta, loyalitas, yang wala tersebut, ya, berporos pada tiga perkara: kecintaan al-hubbu, wan-nusrah pertolongan, dan juga al-qurb kedekatan. Ya, berarti menolong, mencintai, membela. Ya, orang-orang yang beriman dan cinta kepada keimanan, dan orang-orang yang beriman wal bara'ah dan benci, ya, berlepas diri terhadap kekufuran dan orang-orang kafir, dan terhadap bid'ah dan para ahlul bid'ah. Ya. Dan dalil dari permasalahan ini diantaranya adalah surat Al-Ma'idah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minalladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dan juga ayat-ayat yang lainnya sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang, ya, salah satu prinsip dari agama kita adalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Naam. Berkata Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah, beliau meriwayatkan sebuah athar dari Yusuf Ibni Asbad. Beliau berkata rahimahullah, sami'tu Sufyan Ats-Tsauri yaqul, "Idza ahbabta ar-rajula fillah, thumma ahdatha fil Islami hadathan falam tubghidhu 'alayhi, fa innaka lam tuhibbahu fillah." Ucapan yang sangat indah. Perhatikan baik-baik. Ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. "Idza ahbabta ar-rajula fillah." Jika engkau mengaku mencintai seseorang karena Allah, thumma ahdatha fil Islami hadathan, kemudian orang yang engkau cintai tersebut, ya, melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan muhdats, falam tubghidhu alaih, kemudian engkau tidak membencinya, fa innaka lam tuhibbahu fillah, berarti itu tidak berarti itu menunjukkan bahwasanya engkau tidak mencintai dia karena Allah. Iya. Karena kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kemudian dia berbuat bid'ah, muhdats, kemudian kita tidak membencinya, berarti itu menunjukkan kita sebenarnya tidak mencintai dia karena Allah. Iya. Karena, ya, kesempurnaan Islam seseorang, ya, termasuk dari wala' wal bara', seseorang muslim adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Dan di antara manfaat maksud yang syar'i dari hajar yang disyariatkan ini adalah yang ketiga, al-qiyamu biwajibil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Melaksanakan kewajiban, memerintahkan kepada perkara yang baik dan, ya, melarang dari kemungkaran. Naam. Berkata Syekhul Islam sebagaimana dalam Minhaj As-Sunnah, "Wal amru bis sunnati wan nahyu 'anil bid'ah huwa amrun bi ma'rufin wa nahyun 'an munkarin wa huwa min afdhalil a'malis shalihah." فيحب فيجب أن يبتغى به وجه الله وأن يكون مطابقا للأمر. Kata beliau, ya, perintah terhadap berpegang teguh dengan sunnah dan larangan terhadap bid'ah adalah salah satu bentuk, ini adalah bentuk dari amrun bima'ruf, memerintahkan sesuatu yang baik, wa nahyun an munkar, dan melarang dari kemungkaran. Dan ini adalah termasuk amalan soleh yang paling mulia, yang paling utama. Maka wajib, ya, dilaksanakan hal tersebut dalam rangka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan harus sesuai dengan perintah. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil, ya, surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bani Maryam. Dhalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Ya. Orang-orang kafir dari kalangan bani Israel telah dilaknat dengan melalui lisan, ya, Nabi Dawud dan juga Isa, Nabi Isa ibnu Maryam. Iya. hal tersebut disebabkan karena perbuatan maksiat mereka dan perbuatan sewenang-wenang mereka, i'tida' yang mereka lakukan. Ya. Ini sebab mereka dilaknat. Ya, orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat karena dua perkara. Diterangkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, menerangkan ayat ini, yaitu maksiat dan i'tida'. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan apakah yang dimaksud dengan maksiat dan i'tida' yang mereka lakukan? Kanu, sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jal, yang maknanya laknat adalah at-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengerikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Muslim, ya, la ahadun yadkhulul jannah bi'amalihi, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan semata-mata amalannya. Beliau ditanya oleh sebagian para sahabatnya, wala anta ya Rasulullah, ya, apakah hal ini juga termasuk anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seseorang tidak akan yang la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, tidak ada seorang pun yang masuk surga, ya, semata-mata dengan sebab amalannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, apakah beliau termasuk dalam hal tersebut, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali, ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya rahmatnya dan keutamaannya. Berarti seseorang akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, rahmat Allah tabaraka wa taala. Di antara sebab mendapatkan rahmat tersebut beramal soleh. Tentu iman, takwa, amal soleh, ya, inilah sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang akan masuk jannah. Oleh karena itu seseorang yang dilaknat, diusir dari rahmat Allah adalah seseorang yang sangat celaka, waliyadu billah. Iya. Apa sebabnya mereka dilaknat, orang-orang kafir dari Bani Israel tersebut? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak melarang dari perbuatan munkar yang dilakukan oleh kaumnya. Oleh karena itu terdapat ucapan yang sangat perlu kita renungkan bersama. Perkataan dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dinukilkan di sini dari Fathul Qadir, ya. Fawabbakha subhanahu al-khassah qal wa humul ulama at-tarikun al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bima huwa aghladhu wa ashaddu min tawbikhi fa'ilil ma'asi. Perhatikan baik-baik, ya. Dan mereka adalah para ulama yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka orang-orang yang berilmu tetapi tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan celaan yang lebih besar, lebih parah daripada celaan terhadap pelaku maksiat itu sendiri. Falyaftahil ulama'u li hadhil ayah masami'ahum. Hendaknya para ulama, orang-orang yang berilmu, membuka pendengaran-pendengaran mereka terhadap ayat ini. Wa yufriju laha an qulubihim. Dan betul-betul, ya, ya, menancapkan, ya, nasihat ini dalam kalbu-kalbu mereka. Fa innaha qad ja'at bima fihi al-bayanu asy-syafi lahum. Karena dalam ayat ini terdapat, ya, keterangan yang mencukupi untuk mereka. Bi anna kaffahum 'anil ma'asi ma'a tarki inkarihim 'ala ahliha la yusminu wa la yughni min ju', bal hum ashaddu halan wa a'dhamu wabalan min al-'usah. Perkataan yang sangat perlu kita renungi bersama. Ya. Perhatikan, kenapa mereka dicela dengan celaan yang lebih parah daripada pelaku maksiat itu sendiri? Karena mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak memerintahkan kepada yang baik, tidak melarang dari yang munkar. Ya, kenapa? Karena mereka ketika berhenti dari perbuatan maksiat, ya para ulama, orang-orang yang berilmu, ketika mereka menahan diri mereka dari perbuatan maksiat, tetapi mereka bersamaan dengan itu meninggalkan pengingkaran terhadap mereka pelaku maksiat, meninggalkan pengingkaran terhadap maksiat-maksiat, la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan tidak mencukupi dari, ya, dari kelaparan mereka. Apa maksudnya? Balhum ashaddu halan wa a'zamu wabalan min al-ausah. Bahkan mereka, orang yang berilmu tetapi tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, keadaan mereka lebih parah, ya, dan ya, kecelakaan yang akan menimpa mereka lebih besar daripada para pelaku maksiat tersebut. Ya. Maka di sini ia menunjukkan tentang wajibnya menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dengan dhawabit asy-syar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan syar'i, dengan bimbingan-bimbingan syariat Islam. Juga jangan sampai menegakkan ya al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tanpa bimbingan syar'i, serampangan tanpa adanya aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi syahid, ya, sisi pendalilan yang kita sebutkan di sini adalah bahwa hajar terhadap ahlul bid'ah wal ahwa, hajar terhadap orang-orang yang disyariatkan untuk dihajar, itu memiliki manfaat yang besar, yaitu menegakkan amar bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, masih ada dua, yaitu penjelasan dalil-dalil tentang, ya, bahwasanya ini termasuk dari nasihat untuk seluruh kaum muslimin, manfaat yang keempat. Dan manfaat yang kelima adalah agar orang yang dihajar rujuk kepada kebenaran. Nah, ini perlu waktu untuk menjelaskannya. Sudah jam 7. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah akan disebutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kekurangan dan kekeliruannya, datang dari kekurangan yang ada pada diri saya. Astaghfirullah atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين تفضلوا بارك الله فيكم